Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idhas sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisabai yasirah. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wa ra. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Innahu kana fi ahlihi. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqasimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal laili wa ma wasaq. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaqa. Demi bulan apabila jadi purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minu. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Illalladzina amanu wa'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.